Ada yang aku editorial, cuma bisa tempel pon lagu TikTok, udah kayak kontol. Yeah, it's lit. Apalagi lagunya posting di WA, gua gak suka. Emangnya napa? Yo, bikin R&B sama aja. Asal jangan quarters, quarters itu kayak kontol. Salam semuanya untuk anak Waters. Ini gue dari anak AFP. Mau ngedish lu kalau ngedit yang bener dong. Aduh, cuma bisa tempe pornya gue editor. Yur, jangan main-main sama kami ya. Gue dish lu. Yeah, yeah, it's lit.